warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat rahimakumullah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari kitab Al-Mar'atul Muslimatu Fi Manziliha, yaitu bagaimana wanita muslimah di rumahnya. Mengapa dibahas fi manziliha? Karena dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qurna fi buyutikunna. Dan hendaklah wahai wanita yang muslimat bertempat tinggal di rumahnya. Karena keberadaan banyak tinggal di rumah, lalu apa yang harus dikerjakan dan wazifah apa, tugas apa, maka perlu kita selaku muslimah untuk mendalami dalam hal ini. Dan untuk menyingkat waktu, kami langsung saja kembali kepada mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat halaman 3. Al-Muqaddimatu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian firman Allah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalatu wassalamu ala sinada sayyidina ala sayyidina Muhammadin 'abdihi wa rasulihi alladhi arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ba'du, dan selanjutnya, fa inna salahal muslimina la yakuna illa bi 'audatihim ila al-islam sahih bi qiyamihi wa manahijihi wa 'aqidatihi as-salimati liyaqumu 'alaihi kulla umuri hayatihim sawa'an kanat fil istimai aw siyasati aw al-ittisab. Sesungguhnya perbaikan umat Islam ini tidaklah akan terwujud melainkan apabila umat Islam itu mau kembali kepada dinul Islam yang sahih, mau melaksanakannya dan mau mengambil manhajnya dan mau mengambil akidahnya yang selamat itu. Dengan demikian supaya orang Islam itu mampu melaksanakan kehidupan setiap harinya dalam segala urusannya tadi, baik masalah urusan ijtimaiyah kemasyarakatan atau asiasiyah politik dan al-iktisodiyah yaitu ekonomi. Wa asasu bina'il mustama'il muslimin huwal usratul muslimah. Adapun dasar pembangunan masyarakat Islam ini, terbentuknya masyarakat Islam itu harus terwujud usrah keluarga yang muslimah. Wa makdhanul usrati hiyal manzilatu wa tarbiyatu fihi. Adapun tempat asuhan Tempat pendidikan keluarga itu adalah rumah dan terwujudnya pendidikan yang ada di dalam rumah. Wa anatu hadhihi tarbiyati hiyal mar'atul muslimah. Adapun sandaran yang pokok dalam pendidikan ini, pegangan yang pokok, faktor yang pokok adalah wanita yang muslimah di rumah itu. Wa hadza mimma ka'ani li kitabah fi hadzal bakti. Inilah yang mendorong saya untuk menulis pembahasan ini. Wa inni la arju an akuna qaddamtu fihi ma yahumul muslimu ma'rifatahu an tarbiyatil manziliyati wa asaril mar'atil muslimati fiha. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini benar-benar dapat mendorong orang Islam untuk mengetahui sejauh mana pendidikan di rumah itu dan sejauh mana kesannya wanita yang muslimah di dalam rumah tersebut. Akhwat rahimakumullah. Jadi dalam mukadimah penulis ini menjelaskan, tidak mungkin terwujud kehidupan yang bagus di dalam masyarakat ini melainkan apabila usrah atau keluarga dalam satu rumah itu terbina dengan bagus. Dibina supaya kembali mereka kepada dinul Islam, mau kembali kepada manhajnya, mau kembali kepada akidahnya, sehingga dengan demikian kehidupan masyarakat nanti dari masing-masing keluarga, usroh-usroh, rumah-rumah, ahilah-ahilah ini timbul kumpulan masyarakat yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar pembinaan masyarakat Islam ini harus ada keluarga yang muslimah. Pertama, kemudian tempat pendidikannya di mana? Di rumah. Lalu apa yang harus dikerjakan di rumah itu? Pendidikan, tarbiyah. Jadi adanya keluarga muslimah, adanya tempat pendidikan yaitu di rumah itu sendiri, kemudian adanya kurikulum atau koror birosia, yaitu pendidikan yang ada di sini, di rumah itu. Sedangkan peran-peran yang pokok, ya, yang banyak membawa peran dalam hal ini wanita di rumah, bukan kaum pria. Mengapa? Sebab wanita banyak tinggal di rumah. Karena itu wa'imati hadhi tarbiyah al-mar'atul muslimah. Ini sebagai mukadimah daripada penulis. Kemudian kami lanjutkan tamhid. Tamhid ini merupakan satu pendahuluan juga. Nah, pokok mengapa dibahas dalam kitab ini? Taqumul usratu fi ta'awuni afrodiha bijanibin kabirin fi da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala. Maka akan terwujud keluarga ini dengan adanya gotong royong individu-individu dalam keluarga itu. Di samping memang harus ada faktor yang lebih besar lagi, yaitu dakwah atau seruan kembali kepada dinul Islam. Walaqad hamala al-islamu al-usrata mas'uliyatan 'azimatan tijaha afradiyah. Dan sungguh Islam telah membebani keluarga tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan kepada individu-individu dalam rumah tersebut. Ya tahammaluha kullun minal abawaini wa man fi hukmihima ala qadril istita'ati wal imkanati. Dua orang tua atau orang yang sama sederajat dengan kedua orang tua ini memikul beban yang sangat berat, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Wa tilkal mas'uliyatu ya mas'uliyatu tarbiyati wa ta'limi wa da'wati ila dinil Islam mimma yu'addi ila wiqayatin nafsi wal ahli min adzabillahi wa alimi iqabihi. Tanggung jawab itu apa? Yaitu tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab pengajaran, tanggung jawab menyeru keluarga untuk kembali kepada dinul Islam, yang dalam hal ini akan dapat membendung jiwa, ya, akan dapat membentengi keluarga dari siksaan Allah yang sangat pedih itu tadi. Kesimpulannya demikian, akhwat, ya. Untuk terwujud keluarga yang muslimah hendaknya ada gotong royong, ta'awun afrodiyah, saling pengertian antara anak, antara istri, antara suami, antara bapak, antara saudara yang hidup dalam satu keluarga itu. Nah, Islam memang memberikan beban tanggung jawab itu kepada keluarga. Tentunya menurut kemampuan yang ada. Ya, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab pendidikan. Ya, tanggung jawab taklim, tanggung jawab dakwah. Ingat. Jadi, tanggung jawab yang ada yang harus dihadapi atau dipikul bersama oleh keluarga itu adalah at-tarbiyah wa taklim wa dakwah ila dinil Islam. Insyaallah kalau tiga ini dilaksanakan, maka dapat membendung keluarga kita ini dari azab Allah yang sangat pedih. Watattaqu hadhihi al-mas'uliyatu min amrillahi azza wa jalla lil mu'minina fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaa'ikatun ghilaazun syitaatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Taqwim ayat nomor 6. Tanggung jawab ini telah dijelaskan atau nampak betul-betul jelas bagaimana perintah Allah di dalam firman-Nya kepada orang mukmin, hei orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka, yang mana bahannya api neraka ini manusia dan batu. Di atas neraka itu ada malaikat yang sangat keras, sangat bengis, sangat marah. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan terhadap apa yang diperintahkan mereka mau mengerjakan semuanya. Kama tatadhiqu hadhihi al-mas'uliyatu kadzal min qawli imamil murabbin wa du'at nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana jelas pula tanggung jawab ini bukan terjadi dalam Al-Quran surat Taqrim ayat nomor 6, tetapi dari kaulnya imam murabbi, imam pendidik dan imam para da'i, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mubayyinan mas'uliyatar ru'ati nahwar ru'iyah, yang mana beliau telah menjelaskan tanggung jawab pemimpin ini, ya, tentang kepemimpinannya. Bima rawahu anhu sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Amr. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ingatlah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, hei manusia, adalah pemimpin. Punya tanggung jawab dan kalian semuanya akan diminta pertanggungan jawab itu. Fal imamul a'zamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan imam a'zam atau khalifah itu pun menjadi pemimpin di kalangan manusia. Dia akan diminta pertanggungjawabnya. Jadi ada pemimpin, ada imam a'zam, ya. Wa rajulun ra'in 'ala ahli baitihi. Orang laki-laki pun menjadi pemimpin kepada keluarga di rumahnya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dia pun tanggung jawab dalam kepemimpinan. Dia pun akan diminta pertanggungan jawab di dalam kepemimpinannya. Ingat kemudian selanjutnya ya kuat di situ, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan wanita itu pun sebagai pemimpin untuk keluarga rumah suaminya dan anak suami. Ingat ya, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi. Wanita jadi pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap kebaikan atau kerusakan ahli bait zawjnya. Ya, keluarga yang ada di rumah suami, bukan keluarga yang ada di rumah ibu kita atau di rumah ayah kita, tapi wanita bertanggung jawab keluarga di rumah suaminya. Satu. Yang nomor dua, wawalatihi, dan anaknya suami. Yang dimaksud di sini anak tiri. Anaknya sendiri. Ya, kemudian anak suami yang dibawa suami, ya, di rumah kita yang kita bergaul bersama, ini tanggung jawab akhwat atau tanggung jawab al-mar'atul muslimah fi manzili baiti zawjiha. Wa hiya mas'ulun mas'ulatun anhu. Dia akan ditanya tentang kepemimpinan itu. Maknanya wanita ini besok di hari kiamat akan dimintai pertanggungan jawab tentang kepemimpinan yang ada. Berarti tugas akhwat nantinya kalau di rumah sudah berkeluarga lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan wazifahnya zaud yang ada di rumah. Wazifah zaud di rumah, bukan wazifah zaud di luar rumah. Ya. Wa aturrojuli ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Budak seorang laki-laki itu pun menjadi pemimpin untuk mengurusi harta tuannya. Dan dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ala ingatlah, fakullukum ro'in. Ingat, pertama tadi diawali, ala kullukum ro'in. Kemudian diakhiri, ala fakullukum ro'in. Ingatlah, hai manusia, hai orang yang mukmin, hai orang yang mukminat, semua atau masing-masing kalian ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing di antara kalian ini akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Wa hadhil mas'uliyatul mazkuratu fi hadzal haditsi mas'uliyatun 'ammatun wa syamilatun. Tanggung jawab yang disebutkan di dalam hadis ini yang baru kita baca tadi, ini merupakan tanggung jawab yang umum dan menyeluruh. Bukan tentang masalah makan dan minum, bagaimana si istri bisa menyajikan makanan yang enak ketika suaminya datang, atau pembersihan di rumah. Tapi amal wa sa'milah menyangkut masalah tarbiyah, taklim, dan dakwah. Itu yang pokok. Fa mas'uliyatur rajuli la taqtasiru 'alal kasbil mati fahasib. Tanggung jawab seorang laki-laki tidak hanya terbatas pencarian material saja. Bagaimana bisa mendapatkan rezeki untuk memberi infak kepada suami dan anaknya, kepada istri dan anaknya. Kama anna mas'uliyatal mar'ati la taqtasiru 'ala ma ta'arafa 'alaihinna. Demikian juga tanggung jawab wanita tidak terbatas bagaimana yang dikenal oleh manusia. Apa itu? Minal qiyami bi khidamatin nadhafati wa i'dadit ta'ami fahasib. Oh, ini ada terlalu cepat, tolong agak pelan. Ya. Jazakallahu khair. Kama anna mas'uliyatal mar'ati la taqtasiru 'ala ma ta'arafa 'alaihi an-nasu. Sebagaimana bahwa tanggung jawab wanita tidak terbatas terhadap apa yang dikenal oleh manusia saja. Apa itu? Minal qiyami bi khidamatin nadhafati wa i'dadit ta'ami fahasib. Yaitu hanya melayani tentang kebersihan dan mempersiapkan makanan saja. Bal inna kullan minar rajuli wal mar'ati ala ikhtilafi mawqi'ihimal ijtima'i mas'ulun an jawanibi tarbiyatil imaniyati wal ijtima'iyati. Bahkan bahwa masing-masing dari suami dan istri, itu makna rasul dan mar'ah, ini berbagai macam-macam, ya, mawqi'iha, kenyataan atau kejadian kemasyarakatan, dia punya tanggung jawab dalam segi pendidikan keimanan dan pendidikan kemasyarakatan. Wa yadkhulu fi dzalika mas'uliyatud da'wati ilal Islam, dan masuk pula tanggung jawab supaya dia atau suami dan istri ini bisa berdakwah secara Islam atau mendakwakan Islam di dalam keluarga itu. Dan ulang lagi, akhwat rahimakumullah, rahimakumullah. Jadi dalam ayat dan hadis yang kami baca tadi, pertama dalilnya sudah kuat dari Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat nomor 6, kemudian ditunjang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Ahkam, ya, bahwa kita wajib menjaga keluarga kita dari api neraka. Kalau menjaga api dunia sudah kan, di mana-mana dapur diletakkan tempat yang bagaimana terjaga jangan sampai anak masuk ke dalam dapur. Tapi yang dimaksud di sini api neraka. Yang api neraka ini akan dimasuki oleh orang-orang yang kufur. Nah, kemudian di situ ada tanggung jawab masing-masing pria maupun wanita, ya, pemimpin umum semuanya diminta pertanggung jawabnya. Nah, dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab si istri tidak hanya bagaimana pandai membersihkan rumah, menata tempat tidur, atau menyediakan makanan untuk suaminya dan anaknya. Tidak itu saja, itu pun tanggung jawab, itu bagian. Ya. Demikian juga seorang suami tidak hanya bertanggung jawab bagaimana bisa mencarikan nafkah saja, kemudian urusan pendidikan diserahkan kepada istrinya atau orang yang ada di dalam rumah, tidak. Masing-masing ini punya tanggung jawab dari lebih daripada itu. Tanggung jawab bersama apa? Tanggung jawab pendidikan aulad di rumah. Ya, suami bertanggung jawab untuk mendidik istrinya di rumah. Si istri bertanggung jawab untuk mendidik anaknya di rumah, mendidik keluarga di rumah, bertanggung jawab untuk menasihati si suami apabila keliru, apabila terlihat satu kemungkaran. Wajib si istri menasihati. Karena ku amusakum wa alikum nar. Demikian juga si suami wajib meluruskan istrinya apabila terlihat di situ amalan-amalan minal mungkar, ya, minal fahisha, baik itu fahisha berupa lisan atau berupa suara dan sebagainya. Ini kewajiban di dalam keluarga, dan besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungan jawab tentang kepemimpinannya masing-masing. Selanjutnya, wan nasanil qur'aniyu wal hadithiyu, dua nas Al-Quran dan hadis. Nah, ini saya mohon supaya dihafalkan dia nantinya. Surat Tahrim ayat nomor 6 dengan hadis Bukhari, ala kullukum ra'in, ya, ini sebagai modal atau zat atau perbekalan, ya. Dua nas Al-Quran dan hadis al-madhkurani anifan yang disebutkan tadi, yu'akidani mas'uliyatal abawain, ya, yu'akidani mas'uliyatal abawain, memperkuat adanya tanggung jawab kedua orang tua. Abawain ini yang maksud umba'at. Waman fi hukmihima, dan orang yang selaras atau sejajar memikul tanggung jawab seperti dua orang tua ini. Mungkin yang dimaksud yaitu ibu yang ada di dalam rumah, ya, atau bapak yang ada di dalam rumah ikut kita, atau mungkin saudara kita yang kita bisa kumpul di situ. Nah, umpamanya saudaranya si istri, ya, kan makrum bagi si istrinya, ya. Fi amaliyati tafa'ulil ijtima'i wa ta'thiri fil aulad, punya tanggung jawab di dalam tugas, ya, pelaksanaan mengemban, ya, kehidupan kemasyarakatan. Bagaimana anak di dalam rumah ini supaya menjadi anak yang soleh, supaya menjadi istri yang soleha, supaya menjadi zaud yang soleh, kehidupan dalam rumah, ya, dan kesannya terhadap anak, buat taksir, pengaruh atau kesan terhadap anak itu sendiri. Jadi Al-Quran dan Sunnah cukup sebagai pegangan kita sebagai orang muslim dan muslimah untuk menekankan, memperkuat tanggung jawab dua orang tua di dalam pendidikan kemasyarakatan di dalam keluarga maupun pendidikan anak-anak. Nah, akhwat, kalau kita mau mendalami ayat dan hadis itu, taruhlah kita punya pasangan, ya, punya pasangan satu rumah, bisa mendirikan keluarga ini dalam satu desa, taruhlah umpamanya ada 20 kelompok keluarga yang muslimah, ya, almarah yang fahimah tentang ra'iyatihi, ya, ra'iyatiha, tentang kepemimpinannya, dan kemudian zaut yang fahim tentang ra'yati kepemimpinannya, insya Allah terwujud masyarakat yang muslim. Nah, masyarakat yang islami tanpa kita menggembar-gemburkan. Nah, kalau anak kita sudah didik baik, kemudian anak tetangga kita sama sepaham dengan kita, bukankah terwujud satu kemasyarakatan yang baik? Karena itu untuk membina masyarakat yang islami dimulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga. Selanjutnya, hadza fil idafati ila anna hadaini nasaini yahmilanil mar'atal muslimata mas'uliyatan mustaqillatan an mas'uliyatir rajuli. Lebih daripada ini, ingat bahwa dua nas ini mengantarkan kepada wanita bahwa dia wanita muslimah ini punya tanggung jawab tersendiri lain daripada tanggung jawabnya laki-laki. Ingat ya, jadi dua nas tadi ada tanggung jawab sama antara suami dan istri, antara ab dan um. Ya, tetapi hadis tadi disebut-sebut, ya, disebut-sebut apa itu? Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa walati. Ini menunjukkan tanggung jawab tersendiri yang harus dipikul oleh akhwat, tidak bisa dipikul oleh ikhwan. Haitsu inna jumlah, mengingat bahwa jumlah alladzina amanu, yang dimaksud orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, tadi ya, fil ayatil karimah dalam ayat ini tasmulur rijala wanita. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu itu mencakup al mukminuna wal mukminatu, al muslimuna wal muslimatu. Kama anna hadisal mas'uliyati qad fasal mar'atal muslimata binasibin kabirin minat tab'ati wal ahbari allati taqa'u ala kahiliha waqta. Ingat, sebagaimana bahwa hadis tanggung jawab tadi yang dijelaskan oleh hadis Bukhari telah mengkhususkan wanita muslimah, dia mendapatkan bagian yang besar, ya, mengurus tentang beban-beban yang ada yang harus dipikul di pundaknya sendiri. Ingat, kalau ayat alladzina amanu umum laki-laki dan perempuan, tapi kalau hadis tadi disebut wal mar'ah, menunjukkan ada tambahan tanggung jawab akhwat dibandingkan ikhwan kalau sudah dalam bentuk satu keluarga. Wadzalika wabithun fi hadzal nafs, yang demikian itu jelas kita lihat di dalam nafs ini. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa walatihi wa hiya mas'ulatun anhum, dan wanita merupakan pemimpin pengatur rumah tangga. Kemana dia mengatur, mana yang diatur? Ala ahli baiti zawjiha, semua keluarga yang ada di rumah suami, bukan rumah kita sendiri, bukan rumah orang lain. Kita tidak disuruh tanggung jawab mengurusi masyarakat, mengurusi iurannya masyarakat, ya, mengurusi tabungannya masyarakat, mengurusi toko, tidak. Tetapi ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, dan ditambah lagi wawalatihi, dan anak suami, baik itu anak yang dapat dengan kita atau anak dari istri yang sudah ditalak umpamanya atau telah meninggal dunia. Itu pun tentang masalah pendidikan, tentang masalah akhlak kemasyarakatan, menjadi tanggung jawab si istri yang ada di rumah. Wa ya mas'uliyatun anhu. Bal inna hadzal nasra qad wasta'a mas'uliyatal mar'ati. Bal inna hadzal nasra qad wasa'a mas'uliyatal mar'ati litasmura abna'a zawji min ghairiha. Ingat, bahkan nas hadis ini memperluas tanggung jawab wanita atau memperlebar tanggung jawab wanita mencakup anak-anak suami yang bukan dari dia. Min ghairiha. Jadi saya punya istri mamanya, dan sebelumnya saya sudah punya istri bawa anak. Ya. Anak ini saya bawa, istri saya yang baru mamanya, itu anak saya yang saya bawa baru ini menjadi dalam pendidikan, ya, dalam taklim fil bait itu menjadi tanggung jawab dari oleh istri saya yang ada di rumah. Lalu mana abna azal min wairia. Wadhalika yu'akidu azmal mas'uliyatil mulaqati ala atikiha firi ayatil awlati wa khototal banan. Lituli maktihinna fil baiti wa mulazamatihinna lil ummi wa taqdidumna hadihil mas'uliyati mas'uliyata da'wati ilallah. Dan yang demikian ini memperkuat betapa besarnya tanggung jawab yang dilemparkan pada pundak wanita itu sendiri di dalam pemeliharaan anak, khususnya anak wanita. Karena apa? Karena si istri selalu banyak diam di rumah, ya, dan anak tersebut selalu mengikuti kepada